Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Hafidz Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, memasuki bab ke-27. Beliau sebutkan dzikrul hadz ala luzumit tawakkul ala man dhaminal arzaq. Penyebutan tentang anjuran, perintah untuk orang selalu bertawakal kepada yang menjamin rizki hambanya. Qala rahimahullah amba'ana Zakaria ibn Yahya ibn Abdurrahman as-Saji bil Basrah qala amba'ana Abu Rabi' az-Zahrani qala haddathana al-Muqri' qala haddathana Haywah ibn Shuraih wa ibn Lahi'ah qala haddathana Abu Hani Humaid ibn Hani al-Khawlani قال سمعت أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسمائة سنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda di hadis Abdullah bin Amr, Allah telah menetapkan takdir segala sesuatu pada hambanya 500 tahun sebelum Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Hadis juga diriwayatkan Muslim, Imam Ahmad. Qala Abu Hatim fal wajib 'ala al-'aqil luzum at-tawakkul 'ala man takaffala bil arzaq. Maka kewajiban orang yang berakal untuk bertawakal kepada Allah yang telah menjamin rizki hambanya. Idza tawakkulu huwa nizamul iman, karena tawakal adalah pokok dari iman, pengatur iman, wa qarinu tauhid, dan selalu bersamaan dengan tauhid. Tanda tauhid pada seseorang adalah tawakalnya. Wa huwa sababul muaddi ila nafil faqr wa wujudir rahah. Dan tawakal pula menjadi sebab untuk orang itu jauh dari kemiskinan dan membuat jiwanya merasa tenang. Wa ma tawakkala ahadun 'ala Allah jalla wa ala min sihati qalbih hatta kana Allah jalla wa ala bima tadhammana min al-kafalah awthaqa indahu bima hawathu yaduh illa lam yakilhu Allah ila ibadihi wa atahu rizqahu min haitsu la yahtasib lam yahtasib. Dan seorang hamba jika bertawakal kepada Allah, tawakal yang benar dari kalbu yang benar, dari lubuk hatinya, maka Allah baginya akan menjamin segala sesuatu yang dia butuhkan dan semakin kuat tawakal seseorang kepada Allah, maka semakin Allah akan mencukupi hamba tersebut, dan semakin pula semakin dia tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, dengan dasar iman dari hatinya, semakin pula Allah tidak akan memasrahkan dia kepada makhluk yang lain. Allah sendiri yang akan mencukupi, dan akan Allah berikan rizki kepadanya dari arah yang dia tidak akan mengira-ngira, tidak dia duga-duga, dari situ datang rizkinya. Tawakal merupakan maqam min maqamatil iman, maqam tertinggi, maqam yang sangat penting dari iman. Dan itu sifat anbiya wal mursalin, sebagaimana Allah sebutkan tentang mereka alaihimussalam. Tawakal Allah perintahkan dalam banyak ayat-ayat Quran Al-Karim dengan menyebutkan namanya atau sifatnya, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Furqan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak mati. Allah sebutkan tentang dirinya ketika memerintahkan hambanya untuk bertawakal kepadanya, yang Allah sebut adalah dia zat yang hayy, maha hidup, memiliki sifat kehidupan yang maha sempurna, tiada cacat, tiada kekurangan sama sekali padanya dari sisi manapun. Karena selain Allah pasti ada kekurangannya, tidak sempurna. Dia hidup tapi ada awalannya, artinya setelah diciptakan baru dia hidup, setelah dihidupkan baru dia hidup, sebelum itu dia gak ada. Hatta malaikat, makhluk hidup karena diciptakan oleh Allah, dihidupkan. Para anbiya, para mursalin alaihimussalam, makhluk termulia, juga dihidupkan, diciptakan oleh Allah. Begitu yang lainnya. Maka selain Allah punya permulaan hidupnya dan diakhiri dengan fana, diakhiri dengan kematian, berakhir hidupnya sudah setelah dia mati, selesai, tidak ada lagi kehidupan padanya, mayit. Begitu pada selain Allah semua ada akhirannya. Tidak demikian dengan Allah, hayy, maha sempurna hidupnya. Bertawakallah kepada hayy yang maha hidup. Dan Allah pertegas lagi, alladzi la yamut, yang tidak mati karena kesempurnaan hidupnya. Tawakal alallah artinya pasrahkan urusanmu semua kepada Allah. Oleh karena itu tawakal didefinisikan oleh ulama sebagai sidqul i'timad alallah. Sidqul i'timad ala Allah, pasrah, berserah diri dengan sebenar-benarnya, kejujuran dalam berserah diri, kejujuran dalam pasrah kepada Allah, fi jalbil manafi' wa daf'il madhar, baik dalam rangka mendatangkan manfaat yang dia inginkan, dia ingin kebaikan sesuatu, dia hanya pasrah, berserah diri kepada Allah, bergantung, ataupun dia ingin terlepas, keluar dari madharat tertentu, kejelekan, apapun itu yang tidak dia senangi. Dia pula pasrah dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'athiqati billah, dengan kepercayaan penuh kepada Allah, bahwa pasti Allah mendengar doanya, tidak akan Allah sia-siakan dia. Wa fi'lil asbab as-sahihah, ditambah dengan fi'lil asbab, menjalani sebab-sebab yang sahih, yang benar. Dengan demikian, ada tiga poin penting kalau diperhatikan dalam definisi tawakal. Yang pertama, sidqul i'timad, kejujuran dalam pasrah, kebenaran di dalam berserah diri, bergantung kepada Allah, sehingga benar-benar kalimat sidq, kejujuran itu, dia tidak akan meminta kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak akan minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak akan berharap melainkan kepada Allah. Dia tidak akan takut ibadah kecuali hanya kepada Allah. Tadi, baik dalam rangka dia mendapati manfaat yang dia inginkan atau terhindar dari madharat, kejelekan yang dia takuti. Ini satu poin, dan tidak cukup hanya itu. Poin kedua, ma'athiqati billah, dia harus yakin sangat kepada Allah. Dan tidak cukup hanya itu. Poin ketiga, fi'lil asbab as-sahihah, dia harus lakukan sebab-sebab yang mubah atau yang sahih, yang diizinkan dalam syariat. Dengan demikian, seorang hamba jika tidak pasrah kepada Allah, tidak bersandar kepada Allah, tidak bergantung namun kepada kemampuan pribadi yang ada padanya, mungkin karena dia kuat, karena dia pengalaman, karena dia berilmu, karena dia punya skill, karena dia punya ini, punya itu, punya harta dan lain sebagainya, maka dia makhzul. Seorang hamba yang ditinggalkan oleh Allah, tidak diberi taufik, dan bukan orang yang bertawakal. Oleh karena itu, saat terjadi di perang Hunain, Allah sebutkan sebagai ibrah bagi mukminin, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunain idh a'jabatkum kathratukum. Allah telah beri kalian kemenangan dalam banyak momen, dalam banyak peperangan ini, peperangan itu. Dan termasuk di perang Hunain. Di hari itu, saat itu, kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak sekali. Sehingga sebagian mereka berkata, lan nughlabal yawm min qillah. Adapun sekarang mulai hari ini enggak akan kita kalah karena jumlah. Karena sedikit. Kalau dulu-dulunya kan paling yang perang ya Allah 30-50 sahabat menghadapi ratusan musuh, 100 menghadapi 1000. Sekarang sudah banyak jumlahnya sehingga mereka katakan itu. Mulai sekarang enggak akan kita kalah karena jumlah kita sedikit. Ada makna. Dan Allah sebutkan a'jabatkum, kalian bangga dengan jumlah kalian. Maka Allah sebutkan falam tughni ankum syai'a, maka itu semua enggak ada gunanya bagi kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma walaitum mudbirin tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha, di dalam surat At-Taubah. Orang yang bertawakal kepada Allah namun tidak mau menjalani asbab yang Allah izinkan, yang Allah jadikan sebagai asbab, dia juga tidak jujur dalam tawakalnya. Yang di depan sudah dikatakan sidqul iltija, kejujuran dalam pasrah, dalam berserah diri kepada Allah. Tidak menjalani asbab, ya dia berarti enggak jujur dalam tawakalnya. Bahkan seperti Syekhul Islam sebutkan, kalau sama sekali dia tidak mau menjalani asbab, hanya dengan berdalih ana tawakal kepada Allah sudah, kalau Allah tentukan apa ya sudah, itu yang terjadi, maka itu menunjukkan safah fil aql wa naqs fid din, menunjukkan kurang agamanya, kurang imannya, dan plus juga menunjukkan kurang akalnya, kurang kewarasan dia, kurang. Karena itu secara cukup jelas mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala yang Allah hubungkan, Allah jadikan keterkaitan antara asbab dan musabbabat. Dan itu banyak dalam kehidupan, lapar makan asbab untuk kenyang, untuk hilang laparmu itu asbabnya makan. Haus minum asbab untuk kamu hilang dahagamu. Punya anak nikah asbab untuk kamu berketurunan. Begitu pula asbab yang lainnya. Kalau tidak kamu jalani asbab, maka itu pertanda kurangnya akal seseorang. Berarti ada ketidakwarasan pada dirinya. Dan bukan hanya itu, agamanya pun tercoreng. Menunjukkan dia enggak faham dan tidak mengerti Islam dengan benar. Tawakal kepada Allah merupakan syatruddin, separuh daripada agama. Karena Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam Fatihah, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Meminta pertolongan hanya kepada Allah merupakan hasil dan buah tawakal yang benar. Jika benar-benar sidq, jujur, seorang hamba bertawakal kepada Allah, dia hanya meminta pertolongan kepada Allah. Makanya Allah katakan dalam surat Hud 123, fa'budhu wa tawakkal 'alaih. Maka sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah semata, dan bertawakallah kepadanya. Maka agama dua bagian itu, ibadatullah dan tawakal kepadanya. Seperti ayat tadi, iyyaka na'bud, ibadah, wa iyyaka nasta'in, tawakal. Makanya disebutkan tawakal syatruddin, separuh daripada agama, separuhnya ibadah, separuhnya tawakal, meminta pertolongan kepada Allah. Dari situ orang yang bertawakal kepada selain Allah, ada tiga macam. Yang pertama, tawakalnya kepada selain Allah, tawakal ta'budiyah. Memang dia beribadah dengan itu. Tawakalnya tawakal pasrah dan bergantung total, na'udzubillah, dengan penuh yakin dan percaya. Hanya itu yang bisa mendatangkan manfaat baginya atau menghindarkan dia dari madarat yang dia takuti. Maka ini syirik akbar, karena dia meyakini ada selain Allah yang mampu dan kuasa untuk itu semua. Kalau dia yakin bahwa selain Allah itu yang mendatangkan kebaikan baginya, kalau selain Allah itu yang hanya dia yang bisa melindungi dirinya dari mara bahaya yang dia takuti, sehingga kepadanya dia pasrah, hanya kepadanya dia berlindung, memohon, na'udzubillah. Yang kedua, ketika seseorang bertawakal kepada selain Allah, ada makna pasrah dan berserah diri, bergantung. Namun dia tetap yakin kalau itu sebatas asbab. Dia tetap yakin itu sebagai asbab. Tetap dia yakin Allah yang tentukan segalanya. Kalau yang pertama enggak, siapa yang tentukan? Ya itu, entah itu apa namanya, pokoknya selain Allah, itu yang tentukan. Baik, buruk, selamat, celaka, itu yang tentukan. Ini syirik akbar. Yang kedua tidak, dia yakin Allah yang tentukan segalanya. Semua itu hanya sebatas asbab. Itu semua aku yakini sebagai asbab, dia katakan. Seperti tawakalnya beberapa orang kepada penguasa, kepada orang-orang kaya yang punya jabatan untuk mendapat ma'isyah, kehidupannya. Ya, supaya dia dapat upah, dapat bulanan, dapat ini, sehingga ketergantungan dan pasrahnya kepada ini. Kalau ditanya dan kamu ajak bicara, ya dia akan jawab seperti tadi, wana yakin Allah yang tentukan, Allah yang ngasih rizki memang. Ana tahu ini asbab, tapi bergantungnya ke situ. Maka ini salah satu bentuk dari syirik asghar. Salah satu bentuk dari syirik asghar. Yang ketiga, bertawakal kepada seseorang dalam artian itu sebagai pengganti, wakil baginya. dan dia yang mewakilkan, ya bahasa Arabnya juga mutawakil, memasrahkan posisinya di atas wakilnya, posisinya di atas wakilnya, kan segala sesuatunya harus dengan ACC dari dia. Misalnya itu dalam jual beli, dalam sewa menyewa, dan hal-hal lain. Misalnya ditawar, dia jual rumah 1M, ketemuan sama calon pembeli, ditawar sampai 800 juta. Ya si wakil gak berani memutuskan, karena ada yang lebih tinggi yang mewakilkan dia. Telepon misalnya, ditawar 800, dikasih enggak. Posisi dia lebih di atas. Demikian dalam segala sesuatu yang bisa digantikan atau bisa diwakilkan. Segala sesuatu yang memungkinkan dan bisa untuk diwakilkan. Maka ini jaiz, boleh. Dan tidak ada kaitannya dengan bab tawakal. Artinya, apa itu mengurangi iman, menggores tawakal kepada Allah? Tidak. Itu perkara yang boleh dalam fikih dibahas. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga mewakilkan kepada beberapa para sahabatnya dalam perkara jual beli. Tapi itu secara umum orang dalam tawakal kepada selain Allah. Kembali kepada ayat tadi, tawakal alal hayyil ladzi la yamut, tawakallah kepada yang maha hidup, yang tidak mati. Ulama menyebutkan bahwa hukum jika digantungkan kepada suatu sifat, maka menunjukkan illat sifat itu. Sifat itu menjadi illahnya, menjadi sebabnya. Artinya begini, kenapa misalnya kok tidak disebutkan sifat quwwah atau sifat izzah? Kenapa ayat tidak katakan misalnya begini, wa tawakkal 'alal qawiyyal 'aziz, tawakallah kepada yang maha kuat, yang maha perkasa, maha mulia. Sama Allah juga. Dan mungkin saja orang katakan makomnya sepertinya lebih tepat itu semestinya yang disebut. Karena ketika orang berlindung, ketika orang pasrah, tentunya kepada yang lebih kuat, kan gitu. Kamu kalau misalnya dalam kehidupan ngadepi orang yang jahat dan dia kuat atau banyak, ya kamu berlindung atau minta pertolongan kepada yang lebih kuat lagi, yang kamu tahu ini orang hebat ini itu, mungkin misalnya ahli bela diri atau semisalnya, kan ke situ mintanya, babnya, makomnya semestinya itu yang disebut, tapi kenapa tidak? Kenapa ayat tidak menyebutkan tawakal alal qawi, tawakallah kepada yang maha kuat, Allah yang maha kuat, atau tawakal alal aziz, tawakallah kepada yang maha perkasa, karena izzah punya makna keperkasaan dan kekuatan yang dahsyat. Tapi yang ayat sebutkan alal hayy, kepada yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak mati. Kenapa demikian? Yang ulama sebutkan rahasianya di dalam ayat, karena musyrikin mereka juga bertawakal. Kepada siapa tawakal mereka untuk mendapati segala manfaat yang mereka inginkan untuk selamat, terhindar dari segala madharat yang mereka takuti. Kepada siapa tawakal mereka? Kepada berhala-berhalanya, kepada tuhan-tuhannya yang mereka sembah, mereka tuhankan selain Allah, yang mana segala yang mereka tuhankan, yang mereka sembah selain Allah, yang mereka tawakal kepadanya, itu tidak ubahnya seperti mayit yang mati, tidak hidup, tidak mendengar, tidak bisa bicara, tidak bisa menjawab, tidak mengerti apa yang disampaikan orang yang doa dan tawakal padanya. Bagaimana mau diharapkan melindungi dan menjawab? Makanya Allah sebutkan tentang mereka ini di dalam surat An-Nahl, walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka itu yang didoai, yang dituhankan, tidak bisa menciptakan apa-apa sama sekali, sekecil apapun. Wahum yukhlaqun, bahkan mereka diciptakan, mereka dibuatkan, asalnya enggak ada, dibuat ada kayu, gelondongan, dipahat, diukir sedemikian rupa, jadilah berhala ini, nama itu, dengan bentuknya yang seperti ini itu. Lalu Allah katakan amwatun ghairu ahya, mereka itu mati yang dituhankan selain Allah, yang mereka doai, yang mereka tawakali. Amwat, mati, ghairu ahya, tidak hidup, tidak punya kehidupan sama sekali. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan tidak akan tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Makanya ayat katakan tawakallah kepada yang maha hidup yang tidak mati. Makna ayat bertawakallah kepada Allah yang sifatnya tidak seperti sifat berhala-berhala mereka. Tawakallah kepada Allah yang jauh berbeda dengan segala yang mereka tuhankan, yang mereka sembah selain Allah. Karena Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati, abadi kehidupannya. Bahkan seperti tadi, tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirannya, karena sempurna. Karena yang ada awalan, ada akhiran, enggak sempurna, terbatas kehidupannya. Sementara itu yang mereka sembah bahkan mati, amwat, ghairu ahya, tidak punya kehidupan sama sekali, bukan yang hidup. Selain daripada itu, nama ini Al-Hayy yang hidup telah terkandung di dalamnya segala sifat-sifat lain yang menjadi kesempurnaan bagi Allah. Memiliki segala sifat kesempurnaan bagi Allah, karena hidupnya yang sempurna, Allah itu tidak tidur dan tidak mengantuk. seperti di ayat kursi. Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Juga memperjelas kesempurnaan hidupnya. Karena yang selain Allah, kalaupun dia hidup, makhluk, kita di salah satu kelemahan hidupnya makhluk, gak tahan dengan ngantuk. Ketika dia capek, beraktivitas sepanjang hari, kerja, banting tulang ke sana kemari, ada titik di mana dia harus istirahat, gak bisa tidak, gak bisa ditawar. Dimulai dengan sinah. Sinah itu mukaddimahnya tidur. Mulai ngantuk-ngantuk, mulai mata ini kepalanya tertunduk-tunduk. Mukaddimah. Dan tidur. Ketika dia tidur ya sudah, dia gak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Kalaupun misalnya HP-nya kamu ambil, ya dia sudah gak tahu. Apalagi sudah lelap sekali tidurnya. Ya gak sadar sudah. Nah, kalau seperti itu bagaimana mau ditawakali? Jaga dirinya aja gak bisa. Bagaimana mau mencukupi dan melindungi orang lain? Apa yang terjadi pada dirinya dia sudah gak tahu. Atau mukaddimahnya tadi. Buru-buru dia menyelamatkan orang. Banyak kasus, masyaallah al-afiyah, kecelakaan kan mukaddimahnya tidur. Ana enggak ngantuk, ana enggak tidur ya betul. Tapi sinah ini ada. Satu detik, dua detik tiba-tiba ceduer. Sudah enggak tahu apa yang terjadi. Enggak di luar kekuasaan kamu. Itu sinah. Di luar kendali kamu, enggak bisa. Mau gak mau kamu harus istirahat, berhenti. Makanya Allah nafikan itu dari dirinya. La ta'khudhuhu sinah wala naum. Bahkan lebih dalam, ulama sebutkan terkait ayat. Kalau kamu perhatikan all ayat, Allah tidak katakan, perhatikan, Allah tidak katakan dengan fi'il. Artinya Allah tidak katakan begini. Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la yasna wa la yanam. Bukan itu yang Allah sebut. Tidak ngantuk dan tidak tidur. Tapi yang Allah sebut lebih dalam lagi, la ta'khudhuhu. Nyentuh sedikit aja enggak, sinah maupun naum. Karena kalau misalnya dikatakan la yasna wa la yanam, enggak ngantuk, enggak tidur, bisa saja dikatakan ya kalau dengan kesengajaan, kalau dengan ini, tapi masih bisa tertimpa itu. Tertimpa ngantuk, terkena tidur di luar kendali, masih bisa. Tapi ketika dinafikan dikatakan la ta'khudhuhu, maka menunjukkan abadan. Sama sekali gak akan sinah terjadi pada Allah. Tidak akan terjadi naum pada Allah SWT. Karena kesempurnaan hidupnya. Karena kesempurnaan qayyumiyahnya. Karena berkaitan hayyul qayyum. Qayyum. Qaim ala kulli nafs bima kasabat. Dia yang kendalikan, dia yang urus, dia yang atur semua makhluknya. Sedemikian banyak, sedemikian besar. Langit yang tujuh lapis, bumi yang tujuh lapis, beserta isinya pada masing-masingnya dan di antara keduanya. Belum lagi yang lain-lainnya yang ada di alam semesta. Allah yang kendalikan. Qayyum. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Nah, kalau yang menjaga, yang mengatur, yang melindungi ngantuk dan tidur, apa jadinya? Kamu kalau ini gelas penuh air, di saat kamu sangat ngantuk sekali, pol sudah gak kuat, kamu harus tidur sudah, tapi dipaksa pegang gelas ini, gak boleh tumpah. Sementara kamu ngantuk, pasti dan mau gak mau lotak, biur, jatuh itu gelas, tumpah itu air. Karena di luar kendali kamu, kamu gak bisa menjaga ini, karena ngantuk yang luar biasa. Itu segelas air, kif lautan segini besarnya, siapa yang jaga? Kif kalau tumpah ke daratan yang jauh lebih kecil, lebih sedikit luasnya daripada lautan, akan benturan ini satu dengan yang lain, matahari dengan bulan, dengan bumi, dengan bintang-bintang yang lain. Apa jadinya kalau enggak dijaga? Atau yang jaga ngantuk, apalagi tidur. Mobil sekecil itu, mobil berapa sih paling 1,5 meter x 5 meter misalnya, atau bis berapa 10 meter, kecil, sudah gak bisa dikendalikan orang. Berapa banyak kecelakaan karena ngantuk, yang masuk jurang, yang ini, yang itu, tabrakan, masyaallah alafiyah. Baru benda kecil dan baru sedikit, yang dia pegang cuma satu mobil. Seandainya, walaupun gak mungkin, tapi seandainya dia megang 10 mobil, dia dalam kendali satu orang, ngantuk, apa jadinya? Baru 10 mobil, kalau 100 itu baru mobil. Nah, kalau dia juga harus dipasrai, jaga juga ini itu, kamu harus kendalikan, kamu harus, gak boleh ada benturan, gak boleh ada kerusakan, gak boleh jatuh, gak boleh ini. Mustahil pada selain Allah, gak bisa. Itu kesempurnaan hanya milik Allah, dan hanya Allah yang miliki. La ta'khuduhu sinah wala naum, tidak terkena kantuk, tidak pula terkena tidur, karena kesempurnaan hidupnya. Nggak ada makhluk bisa seperti itu. Makanya Allah sebutkan tawakallah kepada yang maha hidup, karena terkandung dalam hidup, nama hidup ini bagi Allah Al-Hayy, sekian kesempurnaan, sekian sifat-sifat kebesaran, sifat-sifat keagungan, yang itu hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pantas karenanya dia ditawakali. Pantas karenanya dia ditawakali, kita bertawakal kepadanya. Oh, maha hidup, maha kuat, maha sempurna, tidak ngantuk, tidak ini. Siapa yang gak tenang bertawakal kepadanya? Bagaimana seorang hamba tidak akan merasa tentram yang dia tawakali seperti itu sifatnya, yang akan melindungi dia, mencukupi dia, menjaga dia, punya sifat-sifat keagungan yang begitu sempurna. Di makhluk saja, padahal banyak kekurangannya makhluk, jelas ya. Tapi untuk menjelaskan makna ini, kalau yang misalnya menjaga kamu itu, kamu tahu punya background yang luar biasa, kan lebih tenang kamu. Siapa yang ngawal? Fulan, dia dari Kopassus misalnya. Wah, tenang. Karena kamu tahu siapa mereka. Dibanding misalnya siapa yang ngawal fulan, ya orang kampung biasa. Ya kurang ketenangan kamu. Karena ini punya sifat, punya skill. Punya sesuatu yang karenanya kamu menjadi aman dan yakin begitu. Itu padahal sesama makhluk yang masih terlalu banyak kekurangannya, terlalu banyak cacatnya. Sudah seperti itu manusia, apalagi ini yang jauh dan jauh lebih sempurna. Makanya Allah sebutkan tawakallah kepada yang maha hidup. Pantas dan berhak untuk kamu bertawakal kepadanya. Alladzi la yamut. Maha hidup yang tidak mati. Karena kematian cacat dalam kehidupan. Artinya kehidupan itu tidak ada sempurnanya. Karena diakhiri dengan fana, maut. Dengan dia mati selesai berakhir hidupnya. Dan itu sifat yang dituhankan dan disembah selain Allah. Intinya tadi tawakal merupakan ibadah mulia, ketaatan yang begitu agung, dan dia syatruddin, setengah daripada agama. Setengahnya ibadah, setengahnya tawakal kepada Allah. InsyaAllah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Wallahu'alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.